minta penjelasan apa bila seorang laki-laki sering memberi tumpang keretanya untuk rakan-rakan perempuan ke kelas atau tempat lain di dalam kampus universiti. Adakah dikira salah walaupun niat untuk menolong? Baik. Daripada dia pelajar-pelajar universiti. Dia kereta dia seorang ni naik. Dia ambil student perempuan, pelajar perempuan. Tumpang kereta dia nak pergi ke kampus, nak pergi balik, nak pergi ke kolej ke apa ke tak. Nak pergi dewan ke, tumpang kereta dia. Hukumnya salah ke tak? Jawabnya, tak salah kalau kena caranya. Contohnya, perempuan tu ramai. Dia seorang. Nah, dia duduk depan. Dan kereta dia berlalu. Orang puan duduk belakang. Belakang tu dalam kereta lah. Bukan atas bonek amal-amal duduk belakang itu. Buat macam tahu siapa jatuh berdebok itu. Nah, dan bila tu? Bila keadaan kereta dia itu tidak memberi fitnah. Kalau kereta dia ni cermin gelap, memang tak boleh. Pasal memberi fitnah. Walaupun kita duduk dalam, buat benda molek, tapi kita buka fitnah. Cermin gelap tak buat benda, rapang tu baik. Padahal kita niat tu. Tapi kalau cerah, dalam kampus, bukan dalam pokok, bukan dalam rok, masukkan dalam bukit, dalam kampus saja, rapang tiga orang tu pang duduk belakang. Dia seorang duduk depan, sama macam teksi. Nak pergi? Jadi boleh. Sebab kalau fitnah, masa gitu, orang dah tak fitnah. Pada anda, tak fitnah. Tapi kalau jermin gelap, fitnah. Jadi fitnah. Nah, walaupun dia duduk dalam tu, dia ngaji Quran. Dia baca imam. Awak belakang betul. Betul tu imam. Tu imam salah. Faham? Dia gerang bila guna. Tak, memang dia buat sungguh. Ngaji tu. Tapi jermin gelap. Nah, hukumnya haram. Haram apa? Haram buka fitnah. Kita yang sebuah fitnah sehingga orang syak wasangka haram lik kita. Sebab tu orang yang dak kabur ke orang nikah nak dia alik bini nyak-nyak malam-malam. Hukumnya haram. Padahal ini dia. Nah. Dah haram lagi nikah dah tu. Siap ngewali, siap ngesaksi, gicok sah dara dengan JKK. Tak ingat, tak ingat. Ya. Sah belaka dah. Dengan bagi telur apa semua. Tapi tak khabar pun orang tempat dia duduk tu. Inilah isteri dia. Dia balik sorang-sorang gitu je. Dan adat situ, negeri tu. Kalau balik malam-malam. Memang jenis bukan isteri. Memang zina. Memang berkhaluat. Nah, maka dia urat dengan isteri dia sendiri. Jadi haram juga. Bukan haram dia dengan isteri dia. Haram membuka ruang fitnah. Faham ke? Kat dah. Jadi, kita dah nak kerak rasa tak ada. Nyanyi korang. Tak boleh naik teksi. Tak.